إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 57 hadis yang ke-57 tentang seorang qadhi antara benar dan salah, antara salah dan benar. An Abdullah bin Amr wa Abi Hurairah qala, dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abu Hurairah keduanya mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada wa asaba falahu asiran wa idza hakama mustanad fa akhta'a falahu asrun wahid." Jika seorang hakim, seorang qadhi memutuskan hukum dan sebelumnya dia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka untuknya dua pahala. Pahala dalam ijtihad dan pahala izharul haq dan pahala atau izharul thawab, pahala karena menampakkan dan mentenarkan kebenaran. Wa idza hakama, jika dia memutuskan hukum fajtahada dan sebelumnya dia berijtihad, fa'akhta'a lalu dia keliru, maka kelirunya dimaafkan. Walau ada berbahaya dan untuknya satu pahala, itu pahala ijtihad. Kelirunya dimaafkan dan untuknya pahala, satu pahala itu pahala berijtihad. Jatuh oleh sebuah jenis. Yang dimaksud al-hakim di sini adalah orang yang memiliki ilmu, yang dengan ilmu tersebut yu'ahiluhu, dia ini pantas atau berhak dilakukan untuk memutuskan masalah, memutuskan sengketa. Dan para ulama telah menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi qadhi. Sebagian mereka balagha memberikan syarat-syarat yang ketat, dan sebagian mereka mencukupkan diri dengan ilmu yang dengan ilmu tersebut seorang itu layak untuk memberi fatwa. Wawal awla, dan pendapat yang kedua ini inilah yang lebih utama untuk dipegangi. Maka syarat untuk jadi qadhi, kemampuan ilmiahnya itu kurang lebih sama dengan seorang mufti. Maka seorang hakim yang ada di semacam ini, maka apapun yang dia kerjakan di antara dua pilihan, dua pahala ataukah satu pahala. Maka mafhumnya, maka dalamkan dalam hadis ini diambil dari mafhum dan kebalikannya. Bahasanya seandainya ini orang yang bodoh, seandainya dia memutuskan hukum dan benar hukumnya sekalipun, maka tetap zalim dan berdosa. Law hakam wa asaba al-hukma, seandainya dia memutuskan hukum dan hukum yang diputuskan itu benar, namun benarnya bukan karena ilmu, namun karena kebetulan, maka dia tetap berdosa. Kenapa? Karena la yahillahu tidak halal baginya, artinya haram baginya al-iqdam al-hukmi, berani memutuskan hukum, al-iqdam berani al-hukmi memutuskan hukum bahwa jahil dan keadaan tidak berilmu. Ini kita ambil dari mafhum, karena mantuknya, karena redaksinya, konteksnya mengatakan hakim yang berilmu, maka jika dia memutuskan hukum, maka ada satu kemungkinan kalau dia dapat satu pahala, yaitu pahala ijtihad, maka dia dapat pahala, yaitu pahala karena ijtihad, dan pahala karena mentenarkan, memunculkan hal-hal yang benar dan pendapat-pendapat yang benar dan perkataan yang benar. Maka mahrumnya 133 untuk ilmu. Maka apapun yang terjadi salah. Bagaimana disebutkan dalam 133 yang baik tentang tafsir Al-Quran, di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fasara Al-Quran di hari ini fasara bapak apa? Karena menjadikan sendiri dengan nasibnya dengan baik maknanya baik. Karena siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan kalakinya dengan logikanya dan pendapatnya fasara dan tafsiran itu kebetulan pas benar fasara. Tetap takutnya tetap keliru. Benar takutnya tetap salah. Kenapa? Karena dia orang yang jahil dan orang yang jahil tidak boleh bicara tanpa ilmu dan tidak boleh bicara. Karena boleh bicara dengan orang yang berilmu boleh takut melalui salah satu ayat dan ikuti dan kau katakan dalam hal yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya labu dalil hakim, seorang hakim, seorang qadhi harus berijtihad. Dan ijtihadnya seorang qadhi, seorang hakim ada dua macam. Ijtihad untuk memasukkan permasalahan. Artinya apa akhirnya tahakum yang terjadi padanya tahakum permintaan untuk dihukumi. Jadi al-hukmu itu memutuskan hukum. Kalau tahakum artinya minta supaya diputusi, minta supaya dihukumi. Jadi, kalau al-hukmu itu datangnya dari al-qadhi atau orang yang punya kewenangan. Kalau tahakum datangnya dari orang yang punya sengketa dan punya masalah. Ketiga al-hukmu dan tahakum. Maka ijtihad yang pertama adalah ijtihad memasukkan kasus yang sedang dipersengketakan, yang sedang dipermasalahkan, yang sedang dicari hukumnya bil ahkam syar'iyyah. Pada hukum syar'i. Ini hukumnya apa? Yang ada masalah semacam ini hukumnya apa? Ini ijtihad yang pertama. Ijtihad yang kedua adalah ijtihad untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Jadi diperlakukan kepada kerabat sendiri ataupun orang sahabat ataupun kebalikan dari keduanya, orang jauh ataupun musuh. Artinya manusia dalam pandangan seorang hakim dalam masalah ini adalah sama saja sejajar. Tidak boleh seorang hakim lebih mengistimewakan seseorang daripada orang yang lain, dan dia tidak boleh dibuat cenderung pada salah satu pihak karena hawa nafsu. Maka jika seorang hakim itu beristihad dengan dua jenis istihad ini, maka dia mendapatkan makdur, mendapatkan pahala apapun keadaannya. Jika dia putusannya adalah putusan yang benar, maka untungnya dua pahala. Dua pahala itu apa? Yang pertama pahala beristihad, yang kedua adalah pahala ilham suar. Pahala karena menampakkan kebenaran. Lepas yang dijelaskan oleh Jemim di Sawah Madam Bapak. Dan akta'a, dan jika keliru, maka untuknya satu pahala saja. Dan yang kelirunya dimaafkan. Karena ini adalah keliru. Keliru dalam artian tidak ada untung sengaja. Dan sesuatu hal yang keliru tanpa kesengaja itu di luar kemampuan manusia untuk memperbaikinya. Dan yang namanya bersikap adil, sebagaimana hal-hal yang lainnya, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain itu berkaitan dengan kemampuan, ya, maksimal untuk adil. sudah maksimal untuk adil, ternyata faktornya tak kuat adil, maka dimaafkan. Nah, apa perbedaan antara orang yang berilmu sehingga keliru dimaafkan dengan orang yang jika berbuat keliru difonis sebagai mubtadi' dan ahlul hawa? Wal farqu, dan perbedaan antara seorang hakim yang berilmu yang berijtihad sehingga jika keliru maka dimaafkan kekeliruannya, dan saya pengikut hawa dan pengikut hawa nafsu atau ahli bid'ah yang berbuat salah, itu tidak dimaafkan kesalahannya, namun difonis sebagai mubtadi'. Maka dikatakan anna sahibal haq qad fa'ala ma umira bihi min husnil qasdi wal ijtihad. Seorang pencari kebenaran maka dia telah melakukan apa yang diperintahkan, dan dia melakukan hal-hal yang diperintahkan itu min husnil qasdi, dengan niat yang bagus, dengan niat yang baik, dengan maksud untuk mencari kebenaran. Wal ijtihad, dan berijtihad. Wa huwa ma'murun bi dhahiri fi qadi maqama indahu 'alim jalaluhu. Dan dia diperintahkan secara zahir untuk meyakini maqama indahu 'alim jalaluhu, masalah-masalah yang ada dalilnya yang dia ketahui. Jadi cuma diperintahkan untuk meyakini hal-hal yang dia ketahui dalilnya dan masalah-masalah yang dia ketahui dasarnya. Dikhilafi sahibil hawa, beda dengan pengikut hawa nafsu dengan mubtadi', fa innahu yatakallamu bi ghairi ilmin wa bi ghairi qasdin lil haqq. Maka mubtadi', maka dia berbicara tanpa ilmu sehingga terjerumus dalam kekeliruan dan kebid'ahan, dan dia difonis demikian karena bi ghairi qasdin lil haqq, karena kekeliruannya itu bukan karena maksud untuk mencari kebenaran, namun karena memang manhaj dia, metodologi dia adalah semacam itu, bukan karena dia bermaksud untuk mencari kebenaran dan menempuh jalan-jalan untuk mencapai kepada kebenaran kemudian keliru. Ini kan dikatakan oleh Rasulullah Ibnu Taimiyah. Maka kekeliruan itu disebut bagi kelan ijtihad jika dia berasal dari orang yang berilmu, dan jika kita mengetahui atau kita bisa menilai bahasanya ini adalah kekeliruan yang terjadi salah tanpa kesengajaan, karena pada dasarnya yang diajar adalah kebenaran. Dari mana kita tahu? Dari perkataannya yang lain, dari buku-bukunya yang lain. Kita tahu orang ini adalah seorang yang mencintai sunnah, seorang yang perhatian dengan sunnah, seorang yang akan mengikuti kebenaran dimanapun dia berada. Kok di sini dia keliru? Padahal kebiasaannya. Kok di sini dia memiliki sunnah? Padahal kebiasaannya dia adalah seorang yang keras dan fikih dengan sunnah. Maka kita harapkan orang ini keliru, maka kita bisa nilai orang ini kelirunya tidak sunnah. Adapun orang yang tidak demikian keadaannya, dia bukanlah seorang yang gigih dengan, bukanlah seorang pencari kebenaran, bukanlah seorang yang punya prinsip mengikuti kebenaran dimanapun dia berada. Namun menjadi prinsip dia adalah mencari pembenaran terhadap apa yang jadi pendapat-pendapatnya. Maka jika dia punya keyakinan yang menyimpang dan kata-kataan yang keliru, maka kita katakan orang ini adalah sahibul hawa, orang ini adalah mubtadi'. Dan dalam hadis ini terdapat fadilah atau keutamaan hakim yang punya sifat sebagaimana telah disebutkan, yaitu hakim yang berilmu. Dan hakim yang berilmu itu mendapatkan, beruntung mendapatkan pahala dan pahala dalam semua kasus yang dia putusi. Oleh karena itu, maka al-qadha, maka peradilan adalah min a'zami furudil kifayah, adalah termasuk fardhu kifayah yang paling penting. Karena berbagai hak yang ada di antara sesama manusia, semuanya mutaratun lil qadhi, dibawa kepada seorang hakim ketika terjadi tanazuk, ketika terjadi sengketa, beristibah, atau terjadi ketidakjelasan. Semua masalah manusia kan dibawa kepada pengadilan dan dibawa kepada seorang qadhi ketika terjadi perselisihan dan ketidakjelasan. Maka menjabat sebagai seorang qadhi adalah jabatan qadhi adalah satu hal yang sangat penting di masyarakat Islam. Karena itu disebutkan adalah fardhu kifayah yang paling termasuk yang paling penting. Oleh karena itu, karena kesibukannya demikian, maka kewajiban seorang qadhi untuk berjihad melawan dirinya, untuk mewujudkan ijtihad ini, ijtihad yang menjadi kewajiban, yaitu dua jenis ijtihad yang tadi disebutkan, yang dengan itu maka gugurlah kewajibannya dan dia mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Kemudian hadis berikutnya tentang sumpah dan mendatangkan bukti ketika terjadi sengketa. Karena tadi menjelaskan masalah qadhi, maka dilanjutkan masalah ini. Dari Sa'ad bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'tanna tu bida'awahum," seandainya semua pengakuan orang, semua klaim orang itu dikabulkan, "la ta'arujalun," tidak akan banyak orang yang mengaku-ngaku, "dima aqamin amwalahum," menuntut qisas, menuntut salah seseorang dan harta orang lain, "walakin al-yamina alal mudda'a alaih," akan tapi sumpah adalah kewajiban orang yang terduduk. Dia kelas muslim. Dan dalam lafaz yang lain, dalam lafaz Baihaqi, jangan ditegaskan al-bayinatu alal mudda'i wal-yaminu ala ma'angkara, mendatangkan bukti untuk kewajiban penuduh, sedangkan bersumpah itu kewajiban yang menghindari tuduhan, yaitu orang yang dituduh. Maka itu memperjelas bahagia ini, memperjelas apa yang ada dalam berat muslim. Berat muslim cuma menyebutkan al-yamin, sumpah itu kewajiban orang yang dituduh. Siapa yang wajib datangkan bukti? Mafhumnya tentunya, jika demikian karena sumpah itu kewajiban orang yang dituduh, maka mafhumnya berarti penuduh lah yang punya kewajiban kedatangan bukti. Namun tidak tegas dalam berat muslim. Penegasannya ada dalam berat Baihaqi. Di sini hadis yang sangat penting dalam masalah peradilan. Adalah hadis-hadis ini azimul qadr, memiliki martabat atau kedudukan yang agung. Karena dia adalah kaidah penting min usulul qadaya wal ahta. Satu kaidah penting berkaitan dengan qadha, peradilan dan pemutusan hukum. Karena yang namanya al-qadha, pemutusan hukum dalam peradilan di antara manusia, al-qadha bainan nas, bukan putusan hukum di antara manusia, itu hanyalah terjadi ketika terjadi sengketa. Artinya hadza lidza'i ala hadza haqqan minal hukum, ada seorang yang mengklaim kalau dia punya hak yang menjadi kewajiban orang lain, lalu orang lain tersebut mengingkari. Si A mengklaim bahasanya B punya utang sama dirinya dan B mengingkarinya. Demikian juga, atau seorang itu mengklaim bahasanya dirinya telah bebas dari kewajiban karena sabitan alai yang dulu menjadi tanggung jawabnya. Seorang mengatakan, A mengatakan, atau B mengatakan, hutang saya sudah lunas, dan si A mengatakan hutangnya belum lunas. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini aslan satu kaidah yang berfungsi untuk memotong sengketa. Tidak jelas dengannya al-muhiq, orang yang ahlul haq, orang yang benar, minal mubtil, dan orang yang tidak benar. Kaidah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, Nabi jelaskan dalam hadis ini, dalam hadis yang singkat ini. Yaitu Nabi katakan orang yang menuduh berhak untuk berkewajiban mendatangkan bukti, sedangkan orang yang mengingkari cukup bersumpah. Pemanida a'ainan dan a'yan, maka siapa yang mengklaim adanya satu benda audainan atau utang, A mengklaim bahasanya wahid kamu pinjam barang saya, atau daya atau wahib engkau punya utang sama saya, al-haqqan min hukuk, B kamu saya punya hak yang belum kamu kenai, saya istrimu kau belum menaikkan hak saya yang menjadi kewajiban dan lain-lain pada orang lain. Lalu orang lain tersebut mengingkari, maka hukum asalnya, maka pada asalnya yang benar adalah bersama orang yang mengingkari. Maka jika orang si penuduh tersebut bisa mendatangkan bayinah bukti yang bisa menetapkan hak tersebut, maka hak tersebut memang haknya. Wahukim al-hukmi dan diputuskan itu memang haknya. Namun jika penuduh tidak bisa mendatangkan bayinah bukti, maka tidak ada kewajiban orang lain kecuali sekedar bersumpah, yang mengingkari dan bersumpah. Dan dengan demikian selesai urusan. Kamu tidak bisa datangkan bukti, ini tidak mengakui, tidak bersumpah, mau bersumpah, masih tidak selesai. Kamu tidak bisa menuntut orang ini. Demikian juga jika ada orang yang mengklaim bahasanya dirinya telah bebas dari minal haqqillah di'alihi, kewajiban. Hak itu dalam bahasa Arab bisa artinya hak, bisa artinya kewajiban. Terkadang maknanya hak dan terkadang maknanya kewajiban. Demikian juga ada orang yang mengklaim bahasanya dirinya telah bebas minal haqqillah di'alihi, telah bebas dari kewajiban. Wa antara sahibul haq didalika, tetapi yang punya hak, hak depan sama hak belakang ini lain. Nah, tetapi yang punya hak mengingkari hal tersebut, yang punya hak mengatakan hakku masih ada dalam tanggung jawabmu. Si A mengklaim dia telah melunasi utang, telah selesai kewajiban dia itu bayar utang. Mungkin mengatakan kamu masih punya utang sama saya. Maka orang yang mengaku telah melunasi utang dan telah terbebas dari utang punya kewajiban untuk mendatangkan bukti. Bukti kalau dia telah melunasi utang, apa buktinya? Utang si atau saksi atau yang lain. Maka jika dia tidak bisa mendatangkan bayyinah, jika orang yang mengaku telah selesai utangnya ini tidak bisa mendatangkan bukti kalau utangnya telah lunas, maka hukimah maka diputus bahasanya dibakail hak diri mati ini, kewajiban masih ada pada tanggung jawabnya, atau hak orang lain itu masih ada dalam tanggung jawabnya. Kenapa? Karena ini hukum asal utang belum lunas. Dan sepakat kan? Kamu kemarin utang sama dia? Iya. Kamu utangi dia? Iya. Ini yakin. Ya. Yakinnya apa? Telah terjadi utang berutang. Ini mengakui, ini mengakui. Si A mengakui kalau berutang, B mengakui kalau dia menghutang. Ini yakin. Maka supaya keluar dari yakin ini harus dengan yakin pula. Harus dengan yakin pula. Ternyata orang yang mengaku telah lunas ini tidak punya bukti yang yakin. untuk menghilangkan yakin yang pertama. Maka dia tidak punya bukti, maka diputuskan. Artinya kamu masih punya kewajiban. Walakin ala sahibul haq, dan yang punya hak, yaitu orang yang menghutangi, misalnya, punya kewajiban untuk bersumpah, bahasanya hak yang masih ada di tempat orang lain. Demikian pula klaim tentang cacat barang ketika jual beli. Pembeli datang kepada penjual, saya beli barang ini ternyata cacat. Cacatnya tidak di tempat penjual. Demikian juga syarat, demikian pula jatuh tempo, dan demikian juga wafaid. Hal-hal penguat, misal agunan, jaminan, semuanya termasuk ahli ini. Maka misalnya cacat tadi, hukum asalnya, barang tidak cacat. Padahal yang berdua tidak cacat. Maka siapa yang mengatakan ini cacat, datangkan bukti. Jadi cacat tidak dari tempat kedua, dan punya jantung untuk itu. Kalau tidak, maka cuman mengatakan, sumpah kalau ini tidak cacat. Maka diketahui, maka berdasarkan penjelasan itu, maka diketahui bahwasanya hadis ini sangat dibutuhkan oleh para qadhi, para hakim dalam menyelesaikan masalah-masalah para pilihan berhubungnya. Karena yang dimaksud bayyinah, yang dimaksud bukti adalah segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran. Definisi bayyinah adalah ismun bayyin al-haqqa, segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran. Ini pendapat yang paling kuat. Betul, pendapat bayinah itu maknanya dengan saksi. Namun yang benar, bayinah itu tidak terbatas dengan saksi, namun segala sesuatu yang dibayin al-haq, yang menjelaskan mana yang benar, maka itulah bayinah. Oleh karena itu yang namanya bayinah itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan permasalahan. Dan masalah hari ini telah diteliti oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadis ini al-hukmah hukum, dan Nabi jelaskan juga hikmah dari kaidah umum yang Nabi tetapkan di sini. Dan Nabi tegaskan bahasanya syariat yang kaidah secara umum yang Nabi tetapkan di dunia adalah satu hal yang manfaat untuk manusia di dunia dan berkaitan dengan dunia dan agama. Itu Nabi katakan lawitonasi. Di sini penjelasan hikmah. Lah hikmah dari yamin itu kewajiban orang yang mengingkari dan mendatangkan bukti dari kewajiban orang yang mengklaim menuduh. Nabi jelaskan hikmahnya seandainya semua pengakuan itu dibenarkan, maka ada orang dihukum kisah, maka ada orang menuntut darah orang lain dan harta orang lain tanpa alasan. Maka Nabi jelaskan di sini, lalu pernah tidak berbeda wahu, ini berjelaskan tentang hikmah dari aturan yang akan Nabi sampaikan. Dan Nabi jelaskan bahwa hukum tersebut adalah hukum yang sangat-sangat bermanfaat untuk manusia. Dan Nabi tegaskan, seandainya lalu pernah berbeda wahu, seandainya manusia itu diberi apa yang dia klaim, bisa akan banyak terjadi kejelekan dan kerusakan. Dan tentu akan ada beberapa orang yang mengaku punya hak sifat menuntut darah orang lain dan menuntut harta orang lain. Maka kita ketahui dari hal ini, maka syariat Islam dengan menerapkan syariat Islam selalu berbahasa, maka baiklah manusia, maka akan teraturlah dan bereslah urusan manusia. Dan jika engkau ini yakin tentang hal ini, paham betul tentang hal ini, maka silakan bandingkan fakobit, maka buatlah komparasi, maka buatlah perbandingan antara semua aturan-aturan Islam yang kuliah, semua kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh syariat, dan kebalikannya, yaitu hukum-hukum manusia. Maka engkau akan dapatkan perbedaan yang sangat-sangat jauh. Dan perbandingan tersebut menunjukkan bahwasanya aturan Islam memang ditetapkan, disyariatkan oleh Allah, Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Berilmu, dan Zat yang kasih sayang dengan hamba-hambanya. Karena syariat tersebut mengandung hikmah dan keadilan, kasih sayang, menolong orang yang terzalimi, dan menghukum orang-orang yang zalim. Maka menerapkan syariat adalah kebaikan untuk masyarakat, dan itulah yang akan membuat masyarakat tenteram, akan aman, dan beres segala keadaannya. Karena dia adalah syariat yang ditandai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh dengan keadilan dan penuh kebijaksanaan. Dan bukti nyata hal ini bisa dibuktikan dengan membandingkan hukum-hukum syariat dengan hukum-hukum buatan yang murni buatan manusia. Berkata sebagian muhaqqiqin, sebagian ulama peneliti, bahasanya syariat itu menetapkan sumpah pada yang terkuat dari dua orang yang saling menuduh. Dan barang siapa yang menuduh hal tersebut, maka dia akan mengetahuinya. Kemudian pembahasan berikutnya, hadis berikutnya masih tentang masalah peradilan. Itu berkaitan tentang masalah saksi. Hadis yang diatakan oleh Tirmidzi, namun hadis ini ditakwilkan oleh Syekh Al-Albani, yang dipakai oleh sebagian ulama. Dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazidu syahadatu kha'inin wala kha'inatin." Seorang yang punya sifat khianat, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh jadi saksi. Wala majlubin haddan, dan orang yang pernah dihukum cambuk sebagai hukuman had, boleh jadi karena minum khamr atau karena yang lainnya, tidak boleh jadi saksi. Wala fi ghamrin ala akhihi, tidak pula boleh menjadi saksi di ghamrin orang yang punya rasa benci. Dia tidak boleh dan tidak diterima persaksiannya jika persaksiannya adalah ala akhihi, persaksian jelek pada musuhnya. Jika persaksiannya persaksian jelek, ada seorang, saya tidak suka dengan seseorang, maka saya bersaksi tentang jeleknya orang ini, dia mencuri atau yang lainnya, maka persaksiannya tidak diterima. Namun kalau persaksiannya adalah persaksian baik, maka saya sendiri jengkel sama musuh orang tersebut. Namun saya katakan dia tidak mencuri, maka diterima. Namun kalau persaksiannya ala, persaksian jelek, mengatakan bahwa dia berbuat jelek, ini tidak diterima. Walau dhaminin, tidak pula tidak diterima pula persaksian mutaham orang yang tertuduh. Diwaladin wala tawabatin, karena hubungan anak atau hubungan nasab anak bapak, wala tawabatin atau kerabat. Kerabat tidak boleh jadi saksi untuk kerabatnya. Kenapa? Kerabat itu mutaham. Karena kerabat itu tertuduh. Tertuduh ada, tidak bisa dipercaya karena tertuduh ada keperpihakan terhadap saudara ini. Kakak beradik, kakak tidak boleh terpaksa sama adiknya dan sebaliknya. Atau anak dengan orang tua. Kenapa tidak boleh? Karena keluarga itu doni. Kalau kerabat itu statusnya mutah, tertuduh. Boleh jadi dalam hubungan nasab dan menjadi dalam kerabatan yang bukan nasab. Walau qanit min ahlil bayti, dan tidak boleh pula menjadi saksi al-qanit. Kalau itu pelayan atau orang yang bekerja pada seseorang min ahlil bayt, pelayan dari atau pekerja satu ahli bayt itu satu rumah tertentu, maka pembantu memberikan persaksian untuk membela tuannya ini juga tidak diterima karena mutah. Nah, hadis ini muktamil mengandung membahas tentang isi kandungannya adalah menyebutkan hal-hal yang merupakan cacat dalam persaksian. Hal ini perlu kita ketahui karena para ulama memerintahkan untuk mencari saksi yang adil dan orang-orang yang diridhoi dan orang-orang yang disukai. Dan para ulama mempersyaratkan orang yang boleh menjadi saksi berkaitan dengan hak di antara manusia adalah seorang yang adil, zahiran yang kelihatan adilnya. Dan mereka menyebutkan sebagai sifat, sifat-sifat orang yang adil. Supaya seorang itu bisa disebut orang yang adil. Tidak melakukan dosa besar dan tidak suka melakukan dosa kecil di antaranya. Namun sebagian ulama yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan definisi saksi atau sifat-sifat yang menyebabkan orang tersebut dipercaya sebagai saksi dengan definisi yang diambil dari firman Allah di surat Al-Baqarah, yaitu mimman taqdawna minasy syuhada, itu para saksi yang kalian ridai sebagai saksi. Maka dia katakan, yaitu Syaikhul Islam mengatakan berdasarkan ayat ini, kullu mardiyyin 'inda an-nasi yatma'una bi qawlihi wa shahadatihi fa huwa maqbul. Kalau Syaikhul Islam tidak pakai syarat ini harus orang yang rajin salat jamaah, harus ini harus ini, tidak pernah maksiat macam-macam, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak habis dengan dosa kecil. Nah, beliau seharusnya tidak mempersyaratkan syarat-syarat semisal itu. Namun apabila katakan kulum mardiyin, semua orang yang diridhai, semua orang yang diridhai indana di tengah-tengah masyarakat, yatma'amuna dikaulihi, dan masyarakat itu merasa tenang dengan perkataannya, bersyahadatihi dan persaksiannya, bahwa makbulun, maka dia adalah orang yang diterima sebagai saksi. Ini dikomentar oleh Sa'di wa za ahkamul hudud. Ini adalah definisi persyaratan saksi yang paling baik. Bahkan kita katakan, dan tidaklah mungkin bagi manusia untuk beramal dengan pendapat yang lain. Amal manusia berkaitan dengan masalah persaksian yang paling memungkinkan adalah definisinya Syaikhul Islam. Yang lainnya, kalau pakai definisi yang lain, tidak ada saksi di dunia ini dan di zaman ini. Misalnya Imam Ahmad, siapa yang tidak pernah salat, kita tidak boleh jadi saksi. Nah, ini banyak yang bisa jadi saksi. Misalnya Imam Syafi'i, siapa yang pernah mendengarkan musik maka tidak diterima persaksiannya. Nah, ini sulit, ini banyak masalah yang terlantar, tidak bisa diputuskan gara-gara tidak ada yang bisa jadi saksi. Maka beliau katakan, dan persyaratan-persyaratan yang lain yang dikatakan oleh para ulama yang bisa disaksi, itu satu hal yang di zaman ini tidak mungkin diterapkan dan sulit, dan nanti akan banyak hak yang akan terlantar, akan banyak kasus itu tidak bisa diselesaikan karena dinilai tidak ada saksi. Maka beliau katakan, dan tidaklah memungkinkan bagi masyarakat dan manusia kecuali beramal dengan definisinya satu Islam, yaitu yang namanya saksi yang bisa jadi saksi adalah semua orang yang diterima oleh masyarakat perkataannya dan perkataannya, meskipun tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ideal yang disebut oleh disebutkan oleh banyak ulama. Dan faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya persaksian itu intinya kembali kepada tuhmah tertuduh atau mazan atau ada sangkaan kuat orang ini bermasalah. Maka ada manusia yang tidak bisa diterima persaksiannya secara mutlak dalam segala hal yang memerlukan persaksian, semacam orang yang punya sifat khianat baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang yang pernah melakukan hukuman had, pernah dihukum dengan hukuman had, artinya dia melakukan maksiat besar, itu juga besar, dan belum bertobat darinya. Mereka ini tidak diterima persaksiannya, baik persaksian yang memihak atau persaksian yang menyebutkan, karena dia karena sifat khianatnya, kefasikannya, dan hilangnya statusnya sebagai orang yang tidak dipercaya atau adil, maka tidak diterima persaksiannya. Kemudian ada orang atau ada manusia yang punya sifat adil, bisa dipercaya, akan tapi ada padanya satu faktor yang dikhawatirkan dengan faktor tersebut dia cenderung pada menyebabkan dia tidak bersifat adil namun punya kecenderungan sehingga memberikan persaksian yang tidak sesuai dengan kebenaran. Contohnya adalah al-usul wal-furu. Al-usul, bapak, kakek, ya. Ketika memberikan persaksian untuk anak dan cucunya. Atau furu, anak dan cucu, ketika memberikan persaksian untuk bapak dan kakeknya. Maka boleh jadi dia adalah anak yang saleh, dia adalah bapak yang baik, akan tapi karena ini berkaitan dengan anaknya, maka dikhawatirkan ada zon ini tidak menutup kemungkinan dia akan bersikap tidak lurus. Atau wal maula atau bekas budak atau budak, wal panik dan pelayan satu rumah, maka tidaklah diterima persaksian mereka-mereka ini dimaskurin kepada orang-orang tersebut. Pelayan memberikan persaksian untuk majikannya pada dia senang dengan majikannya, maka sangat besar kemungkinannya dia tidak bersikap adil. Li'anam mahalukum ma, karena ini adalah sasaran tuduhan, oleh karena itu tidak diterima. Baik syahadah lil madhkuri, persaksian yang menguntungkan orang-orang yang dipersaksikan, wa tuqbal alaihim, namun tuqbal alaihim, namun diterima jika adalah persaksian dan persaksian jelek. Tidak diterima jika la tuqbal syahadatuhum limadhkurin. Ini jika persaksiannya persaksian baik, anak saya tidak salah, tidak benar, ini tidak diterima. Namun kalau syahadahnya adalah syahadah ala, maka apa? Wa tuqbal alaihim. Memang anak saya ini yang mencuri, maka diterima persaksian karena syahadahnya syahadah ala, syahadat persaksian untuk yang menyebutkan. Semisal itu adalah suami istri, istri dengan suaminya, kalau persaksian dia persaksian yang membela, maka tidak diterima. Kalau persaksian dia persaksian yang menyebutkan, maka ini yang diterima. Wasaya demikian budak pemilik budak dengan budak mukatabnya atau dengan budak yang telah dia merdekakan. Waminana dan di antara manusia ada yang kebalikan dari yang di atas, semacam musuh yang di dalam hatinya ada ghamrun, maknanya rilun, kedengkian dengan musuhnya yang merupakan saudara yang sama muslim. Maka jika musuh memberikan kesaksian untuk musuhnya, maka dilihat insya hidalahu, jika kesaksian dan pengesaksian membela musuhnya, kubilat syahadatu, maka persaksiannya diterima. Namun insya hidah ala aduhi, dan jika persaksian adalah persaksian yang menudutkan musuhnya, maka tidak diterima. Kenapa? Karena permusuhan itu umumnya mendorong seorang musuh untuk menyakiti dan membahayakan musuhnya. Maka itu tiga jenis manusia. Ada manusia yang tidak diterima persaksian secara mutlak, baik persaksian mendukung atau persaksian yang menyudutkan. Ada yang diterima jika itu persaksian yang menyudutkan, namun tidak diterima jika itu adalah persaksian yang mendukung. Dan ada yang ketiga adalah yang diterima jika persaksian dan persaksian yang mendukung, dan tidak diterima jika persaksian dan persaksian yang menyudutkan. Kemudian berikutnya adalah hukum tentang sembelihan dan binatang buruan. Dari Rabi' bin Hudayr radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, inna laqul aduwa ghadan." Wahai Rasulullah, kami akan berjumpa musuh esok pagi. Walaysa ma'ana muda. Dan tidak ada bersama kami, bukan tak menaklah asal ya. Mulai sama anak muda, dan tidak ada bersama kami pisau. Apakah tahu fil khatabi? Apakah kami boleh menyembelih binatang sembelihan dengan menggunakan bambu? Enggak bawa pisau dalam artian pisau yang benar-benar pisau. Gimana kalau cuma ambil kulit bambu, apa? Ya, apa saja yang bisa dicacahnya, apa? Bisa? Sembilu. Nampaknya kami boleh menyembelih dengan bambu. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'an harap dana, semua alat yang bisa mengalirkan jarak, wa'adzukasmullah alihi, dan disebutkan nama Allah padanya, fakulu, maka silakan makan sembelihannya. Laisa sinna wa dhufra, selain gigi dan kuku. Wa sa'uhadithuka anhu, dan akan aku ceritakan kepadamu tentang kenapa gigi dan kuku ini tidak boleh untuk menyembelih. Amatinu fa'afmun, gigi tidak boleh digunakan untuk menyembelih karena dia adalah tulang. Wa amma dhufur fa mudal habasyah. Adapun dhufur, sedangkan kuku, maka kuku ini adalah mudal habasyah, pisaunya habasyah orang-orang Habsyi. Dan ketika itu Nasrani, maka ini adalah terlarang karena tidak boleh, karena ini kukunya orang adalah pisaunya orang-orang Nasrani. Mereka panjangkan kuku-kuku mereka dengan maksud untuk praktis, untuk kalau perlu nyembelih tidak perlu tidak perlu harus gosok-gosok membuat pisau, cukup dengan memakai kuku yang ada. Kemudian wa asabna nahza ibilin wa ghanamin, wa nabi kami mendapatkan rampasan rampasan perang berupa unta dan kambing. Panas dan minyak bairun, maka ada seorang, ada seekor unta yang kabur. Farumah wajulun bisahmin sahabatah. Salah seorang dari kami kemudian memanahnya sehingga unta tersebut berhenti. Dia tidak bisa melanjutkan larinya. Maka Nabi Rasulullah SAW mengatakan, inna lihadhi awabiduka awabidil wahsi. Sesungguhnya binatang yang jinak sekalipun itu memiliki sifat liar. Terkadang muncul sifat liar sebagaimana liar, binatang liar. Fa'idha khala fakumin hasyai. Jika mengalahkan kalian dan keliarannya itu, karena dikalahkan oleh keliarannya itu sehingga dia kabur atau yang lainnya, fa'alu bihi hadza, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh temanmu tadi, seperti itu. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'an harjar dan seterusnya adalah satu kalam jami', perkataan yang memuat banyak kandungan. Maka tercakup di sana semua alat yang bisa menumpahkan darah atau mengalirkan darah. Min hadidin. Maka semua yang bisa mengalirkan darah bisa digunakan sebagai alat untuk menyembelih. Boleh jadi dari besi, al-nuhas atau tembaga, safar atau dari kuningan, qasab atau dari bambu, atau khosak atau dari kayu, atau hatab atau dari kayu bakar atau kering, atau haso muhajjar atau kerikil atau batu yang ditajamkan atau yang lainnya. Semua yang bisa mengalirkan darah. Nabi cuma mempersyaratkan alat sembelihan adalah semua yang bisa mengalirkan darah. Demikian juga benda-benda yang lahuluhudun punya daya tembus, karotok, semacam timah, fil barut yang ada pada senapan. Maka timah yang ada pada senapan itu hukumnya lain dengan ketapel. Kalau ketapel ini membunuh karena beratnya, karena kepukulnya, maka dibakar. Enggak sampai. Namun kalau timah panas atau timah senapa, maka ini memang anharda, mengalirkan darah karena dia punya nubur, punya dia tembus. Dan kalau ketapen, maka jika ketapennya itu kelereng atau semacamnya yang bukan punya daya tembus, maka dia mematikan bukan karena dia tembus, mohon mematikan karena pukulan. Terpukul, maka ini bangkai. Tapi kalau mungkin pelurunya itu peluru-peluru khusus, batu-batu khusus yang punya daya tembus, mungkin lain hukumnya. Dan secara umum, tidak. Batu-batu yang kecil-kecil ya. Nah, itu mematikan karena pukulannya. Maka beliau katakan, maka rasa, maka timah peluru, timah senapa itu sah untuk sebagai alat menyembelih. Li'annahu yunhiru binuhubihi, karena dia ini bisa mengeluarkan darah. Dan mengeluarkan darah binuhubihi karena punya daya tembus. Maka dia menembus. La bisaqalihi, bukan karena beratnya. Jika karena beratnya, maka tidak boleh. Bangkai. Karena berat itu bangkai, misal ketapel. Ketapel itu membunuh karena beratnya, maka bangkai. Tidak hal yang dimakan. Karena membunuhnya dengan beratnya. Kecuali memang khusus mungkin dan punya daya tembus, mungkin apa kikil-kikil yang lenteng-lenteng panjang. Tapi ya apa ya? Jadi kalau beberapa kemudian batu-batu bulat-bulat semacam ini, dia tidak punya daya tembus. Karena dia mati karena karena pagerannya, karena benturannya, bukan karena tembusnya. Apa namanya? Dan termasuk dalam hal itu adalah, semisal itu adalah hewan yang diburu dengan anak panah. Anak panah ini dia mengalirkan darah karena dia tembusnya. Kecuali jika binatang buruan itu kena anak panahnya, bukan karena ujungnya, namun karena ininya, karena apa? Contohnya, misalnya nyata dari ketiban itunya, bukan kan dari tembusnya, maka ini berarti mati karena benturan. Ini bangkai. Demikian pula binatang yang diburu dengan anjing yang terdidik, demikian juga burung yang terdidik, dengan catatan disebut nama Allah pada semua itu. Adapun tempat penyembelihan, maka berkatakan tempat penyembelihan adalah hulkum, yaitu saluran napas, balam harik, dan saluran makanan. Menurut beliau, jika dua saluran ini terpotong, maka itu sudah cukup. Dan jika ditambah dengan terputusnya wadah jaring dua saluran darah, yaitu dua urat yang ada di sekitar hulkum, sekitar saluran napas, maka itu yang lebih baik. Jika menurut pendapat saat ini lebih salah, tetap itu adalah hulkum dan nari, saluran napas dan saluran saluran napas dan saluran makanan, itu yang jadi syarat. Sedangkan saluran darah itu tambahan afdhaliyah. Namun menurut Ibnu Taimiyah malah dibalik. Kalau menurut muridnya Ibnu Taimiyah di Taromong dan tempat yang lain terbalik. Yang jadi syarat itu adalah saluran darah, sedangkan hukum dan marik itu afdhaliyah. Dan pendapat saya yang ini yang lebih tepat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ma'anhar dama, yang mengalirkan darah. Maka yang jadi pokok adalah mengalirnya darah. Maka yang jadi pokok dalam penyembelihan adalah mengalirnya darah. Karena Nabi mengatakan ma'anhar adam. Maka yang jadi pokok adalah mengalirnya darah. Maka yang jadi sah penyembelihan adalah terputusnya dua saluran darah, adapun hulkum dan mari, saluran napas dan saluran udara, saluran napas dan saluran makanan itu afdhaliyah. Jadi tidak dilakukan lagi kalau empat-empatnya terputus, maka tidak ada masalah. Namun kalau malah terputus lehernya, malah jadi masalah hukumnya makruh. Dan sebagian sahabat tidak mau makan binatang yang sembelih hingga terputus lehernya. Sedangkan untuk buruan, binatang buruan, maka cukup dilukai di tempat mana saja di badannya. Lil hajati ila dzalika, karena kebutuhan untuk itu. Karena tidak mungkin harus digorok, kecuali sudah bisa ditangkap dalam keadaan belum mati. Dan semisal binatang buruan adalah idza nadzal ba'ir, jika unta itu kabur, demikian juga semisal itu dikiaskan dengan unta, hadisnya tentang mata unta ya. Dikiaskan dengan unta adalah bakoh, sapi, kambing, dan tidak mungkin untuk menangkapnya. Menuju larinya kencang, maka di statusnya sebagaimana binatang buruan, sebagaimana dalam hadis di atas. Maka di bagian mana saja badannya bisa dilukai kemudian dia berhenti, maka itu sudah mencukupi. Bagaimana binatang buruan, jika kutiro ari juga bisa ditangkap, jika tertangkap dalam keadaan masih hidup dan belum mati, maka juga harus digorok, juga harus disembelih. Nah, binatang jinak bukan binatang buruan, namun kabur, maka sebagaimana, bagaimana buruan. Namun binatang buruan kok ketangkap hidup-hidup, maka sebagaimana binatang bukan buruan. Perhatikan, maka binatang jinak bukan binatang buruan, kabur, maka statusnya sebagaimana binatang buruan. Binatang buruan kok ketangkap hidup-hidup, maka statusnya, status untuk halalnya, disembelih sebagaimana bukan binatang buruan. Sehingga berkatakan, hal hukmu yadur ma'illah dihi. Maka hukum itu maksudnya ilahnya. maka binatang yang tidak bisa ditangkap, maka statusnya dimanjilatul sayyid. Dimanjilatul sayyid bagaimana binatang buruan, meskipun dia adalah binatang insi, ya, binatang jinan. Sedangkan binatang yang makruh alaih, mampu untuk minzah ini disembelih, sedangkan binatang yang ditangkap, maka minzah ini maka disembelih, meskipun terjadi binatang yang liar. Maka binatang itu, maka jadi pokok, binatang itu dilukai, itu jika dia punya keliaran. Baik dia memang liar atau jinak, namun kambuh sifat liarnya. Jangan binatang itu wajib disembelih ketika itu mampu, ilahnya pak, mampu disembelih. Kalau mampu disembelih, maka baik binatang jinak atau binatang buruan yang juga disembelih, maka disembelih. Yang jadi pokok adalah ini, bukan jinak dan liarnya. Nah, jadi yang jadi telah ukur pokok bukan jinak dan liarnya, bukan binatang jinak atau binatang liarnya, namun dia itu bisa ditangkap atau tidak. Kalau tidak bisa ditangkap, boleh jadi binatang liar atau binatang jinak yang kumat liarnya, maka dilukai. Nah, kalau bisa memungkinkan untuk disembelih, maka disembelih, baik itu binatang jinak ataupun binatang liar yang tertangkap hidup-hidup atau tertangkap belum mati. Namun alat yang Nabi kecualikan, alat yang Nabi kecualikan untuk menyembelih hewan adalah asin, gigi, dan Nabi menyebutkan ilahnya. Ilah kenapa gigi, alasan kenapa gigi tidak boleh untuk menyembelih adalah karena dia tulang. Maka berdasarkan ilah ini, maka semua tulang, meskipun dia bisa mengalirkan darah, tidak halal untuk menyembelih. Tapi yang sebenarnya tidak sah. Itu pendapat yang paling kuat. Meskipun ada ulama yang mengatakan bahasanya ilah sebab dilarangnya gigi sebagai pisau adalah karena tergabungnya dua hal, yaitu karena dia gigi dan tulang. Artinya larangan ini cuma khusus untuk gigi saja, tidak bisa dibiaskan dengan yang lain. Dan pendapat yang kuat karena Nabi menyebutkan ilahnya adalah tulang, maka semua tulang meskipun bukan gigi itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyembelih. Demikian pula kuku tidak boleh untuk menyembelih, baik kuku burung ataupun kuku yang lain. Maka walhasil, maka kesimpulannya, syarat sah penyembelihan pertama idharud dam, yaitu mengalirnya darah. Jika itu disembelih adalah di mahali dzabh, di tempat penyembelihan, yaitu menurut pendapat yang terkuat terpotongnya dua saluran darah. Kemudian yang kedua, qaulu dzabih musliman atau kitabian, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab. Syarat yang ketiga, wa ayyukumullah alaiha, disebutkan nama Allah. Dan inilah pendapat yang paling kuat, yaitu menyebutkan nama Allah adalah syarat. Sebagian ulama mengatakan menyebut nama Allah bismillah untuk menyembelih itu mustahab dan tidak wajib. Dan ini qaul Syafi'i. Ini pendapat al-Imam Syafi'i. Dan ada yang mengatakan sehingga asalkan dia muslim tidak menyebut nama Allah tidak mengapa, baik lupa ataupun sengaja. Ada lagi berpendapat wajib jika ingat dan tidak wajib jika lupa. Kalau lupa maka termaaf. Ini dikatakan sebagai pendapat jumhur. Dan ada ulama yang mengatakan nisa' lupa atau yang menisa' lupa ataupun tidak lupa, jika tidak terpenuhi gimana? Maka tidak sah, alias sembelihannya tidak halal. Dan ini pendapat yang dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Mumtah, dan ini dikatakan oleh tetap sebagai syarat sah sembelihan. Adapun jelas untuk sendirian sama buruan berbeda. Kalau menyebut nama Allah untuk binatang sembelih, untuk sembelihan, maka itu untuk binatangnya. Tapi kalau untuk buruan sembelihan, nama Allah adalah untuk alat pemburunya. Artinya, misalnya ini kenapa untuk kasarannya sebelum dia menembakkan pelurunya itu sudah dia tetapkan ini untuk itu. Kok ternyata meleset, nggak kena, nyemak, kabur, dan di belakangnya ada burung, dan itu ternyata kena. Maka gimana? Maka hukumnya sah. Kenapa? Karena kalau binatang buruan itu bismillah itu untuk alatnya, dan untuk sembelihan, bismillah itu untuk hewannya. Adapun adapun buruan, maka lebih longgar daripada sembelihan. Itu sebagaimana telah lewat, yaitu yang namanya buruan itu dilukai di tempat mana saja di badan binatang buruan. Demikian pula boleh berburu dengan jawari, dengan hewan-hewan pemburu, boleh jadi tuyul, boleh jadi burung. Oh, tapi di tempat kita nggak ada ya. Kalimantan itu mana? Nggak ada. Berburu dengan elang atau berburu dengan hewan, dengan burung, walkilah atau dengan anjing, dengan catatan mu'allamah. Ada diajar untuk berburu. Dan untuk berburu dengan hewan yang pertama mu'allamah. Kalau tidak mu'allamah, maka dia bukan binatang mu'allamah, namun dia buru sesuatu kemudian dia bawa kepada seseorang. Maka tidak, maka itu bangkai. Karena dia bukan mu'allamah. Dan yang kedua, untuk binatang pemburu disebutkan nama Allah padanya, inda istaliha ala sayf, ketika dilepas untuk berburu. Demikian yang kita bahas pada hari ini. Kita lanjutkan tapi yang akan datang. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.